Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna jalla wa ala: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, judul yang akhirnya terpilih untuk kajian kita pada kesempatan kali ini sebenarnya adalah judul dari sebuah tulisan yang sampai sekarang belum selesai. Sampai hari ini berhenti 4 bulan lamanya. Alhamdulillah sudah sampai halaman 70-71 yang saya tulis beberapa saat sebelum pulang ke Indonesia. Tapi karena kemudian ada acara pulang, sampai sekarang belum mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan. Maka saya berharap dengan salah satu bab yang nantinya juga akan tertulis di sana, kemudian disampaikan di kota ini, di Cilegon, mudah-mudahan itu menjadi sebuah dorongan khusus agar tulisan itu betul-betul selesai. Kesah, resah, dan gelisah kita. Buku itu sendiri nantinya justru hasil dari sekian banyak peristiwa dan momen mendengar dan terus mendengar. Ada beberapa teman, kawan, dan kenalan yang kemudian menceritakan sisi-sisi kehidupannya, curhat dalam bahasa kita ya, mencurahkan isi hati. Saya mendengar, yang lain datang untuk kemudian menyampaikan isi hatinya, saya dengar kembali, dan terus akhirnya muncullah ide untuk mengumpulkannya dalam sebuah tulisan. Maka mudah-mudahan dari kota Cilegon ini tulisan itu segera selesai. Nah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, merupakan sunnatullah, sebuah ketetapan yang pasti, ketetapan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu berlaku untuk semua hambanya, umat manusia. Sunnatullah itu diantaranya adalah manusia selalu hidup dalam cobaan. Manusia tidak akan pernah bisa lepas dari masalah. Manusia itu selalu hidup beriringan dengan konflik. Karena hidup itu memang perjuangan. Hidup yang dijalani oleh masing-masing kita merupakan cara yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menentukan apakah kita nantinya termasuk yang berbahagia sehingga menjadi salah satu dari sekian banyak penduduk surga, ataukah na'udzubillah kita nanti akhirnya menjadi hamba yang celaka, yang merasakan hukuman dan siksa di dalam neraka. Ini yang harus perlu kita sadari, bahwa kita akan selalu menghadapi cobaan masalah. Nah, saat hal ini sudah kita sadari dengan baik, kita tidak akan kaget, kita tidak perlu berkecil hati saat masalah dan cobaan itu benar-benar muncul. Mengapa? Karena kita sudah sadar, ya memang hidup seperti ini. Inilah dinamika kehidupan hamba. Selalu saja ada masalah, selalu saja ada cobaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Balad ayat yang keempat. Dalam firman-Nya Allah menyatakan, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dalam karakternya yang selalu berada dan menghadapi al-kabad. Apa itu al-kabad? Para ulama ahli tafsir memang berbeda pendapat tentang makna al-kabad di dalam ayat ini. Akan tetapi salah satu penafsiran yang disebutkan oleh para ulama sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan di depan tadi. Al-Imam Al-Mufassir Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan dalam tafsirnya, "Yuhtamalu anna al-murada bidzalika ma yukabiduhu wa yuqasihi min asy-syada'id fid dunya wa fil barzakh wa yauma yaqumul asyhad wa annahu yanbaghi lahu an yas'a fi 'amalin yurihuhu min hadhihi asy-syada'id wa yujibu lahu al-farah was-surur ad-da'im wa illam yaf'al فإنه لا يزال يكابد العذاب الشديد أبد الأبد." Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, salah satu makna dari ayat ini bahwa seorang hamba itu akan selalu menghadapi sekian banyak masalah, sekian banyak cobaan dan ujian di dunia, di alam barzah, dan pada hari kiamat nanti. Karena setelah kita menyadari hal ini, mestinya kita berusaha untuk memilih amalan-amalan saleh sehingga kita bisa bebas, sehingga kita bisa hidup tenang, bisa menghadapi semua cobaan dan ujian itu sebagaimana yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memilih sekian banyak amalan-amalan saleh agar hidup kita selalu bahagia, senang, dalam keadaan sukacita. Sebab tanpa memilih amalan-amalan yang saleh, amalan yang telah diterangkan oleh Allah dan telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka penderitaan itu pasti akan terus dirasakan sampai selama-lamanya, yaitu di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allahu azza wajal, ini langkah pertama yang harus kita punya dan kita miliki. Sadar sesadar-sadarnya bahwa hidup itu memang demikian. Masalah satu muncul, belum selesai, masalah yang berikutnya sudah menanti. Belum lagi kita memikirkan cara menyelesaikan masalah yang baru menyusul berikutnya, masalah-masalah yang lain. Cobaan itu akan selalu saja ada. Kalau cobaan itu kaitannya dengan kepentingan dunia kita, masih lebih ringan. Tetapi bila cobaan itu sudah terkait dengan agama dan ibadah yang semestinya selalu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah cobaan terberat. Inilah cobaan yang terberat. Jadi cobaan terberat kita adalah cobaan yang kaitannya dengan agama. Kita dihadapkan dengan dua pilihan, antara beragama dengan baik, tetapi kita kehilangan satu dari sekian banyak bagian dunia. Atau ketika kita ingin beragama dengan baik, tetapi ditentang oleh orang-orang yang terdekat dengan kita. Ini cobaan agama. Cobaan dengan agama. Contoh kecil yang sering kita temukan di lapangan adalah jenis pekerjaan atau profesi yang kita geluti selama ini. Ternyata mengharuskan kita untuk selalu meninggalkan sholat berjamaah. Ini sudah cobaan. Ini sudah dinamakan sebagai cobaan. Kita dihadapkan dengan dua pilihan. Tetap bekerja di sana, tetapi selalu saja jamaah tidak pernah ikut. Bahkan kita melaksanakan sholat selalu di akhir-akhir waktu. Zuhur, asar misalnya. Sudah tidak bisa sholat berjamaah sebagaimana mestinya. Bahkan sholat itu kita laksanakan di akhir-akhir waktunya. Hampir habis waktu sholat. Ini cobaan agama. Ini lebih berat untuk kita rasakan. Tetapi alhamdulillah, dengan memohon taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentu seorang muslim akan mampu memilih manakah yang terbaik untuknya. Antara tetap mempertahankan pekerjaan dengan mendahulukan kewajiban, memenuhi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Memenuhi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ingatlah selalu firman Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan kabad. Kabad itu sudah kita jelaskan di depan tadi, selalu dan selalu menghadapi masalah. Selalu dan selalu menghadapi masalah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan cara, solusi dan jalan keluar ketika menghadapi masalah-masalah tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah arhamur rahimin. Allah menciptakan manusia dan Allah maha cinta, Allah maha kasih, Allah maha penyayang. Karena cinta dan kasih sayang Allah itulah, maka jalan keluar serta solusi dari sekian banyak masalah itu sudah ditunjukkan dan diberikan olehnya. Ditambah lagi dengan karakter kita yang selalu berkeluh kesah, itu sudah watak manusia. Watak manusia selalu berkeluh kesah. Sehingga ia mudah lupa bahwa sekian lama Allah telah mencurahkan nikmat untuknya. Allah telah mencurahkan sekian banyak nikmat untuknya. Misal, ada seorang teman beberapa tahun yang lalu gagal panen. Sawah dia yang beberapa petak itu sama sekali tidak menghasilkan. Jangankan untung, kembali modal saja tidak. Betul-betul rugi menurut perhitungan manusia. Jadi beberapa petak sawahnya sama sekali tidak menghasilkan karena habis dimakan wereng. Ini beberapa tahun yang lalu, hama wereng. Nah, padahal ketika itu padi sudah siap panen. Dalam rentang waktu satu malam saja, karena hama wereng kan bekerjanya cepat sekali, dalam satu malam saja harapan itu pupus. Betul-betul gagal panen. Mengeluh. Dia menganggap itu sebuah kerugian. Dia menganggap hal itu sebuah kerugian. Lalu saya ajak berpikir, daripada berkeluh kesah seperti itu ya, karena berkeluh kesah pun tidak merubah keadaan, tetap saja gagal panen. Tidak terima, terima, bersabar, tidak bersabar, tetap saja gagal panen. Maka yang terbaik adalah bersabar dan ridho dengan semua keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ajak berpikir, Mas, panjenengan itu sampean gagal panen itu berapa kali? Ya baru sekali ini yang parah. Kalau dibanding-bandingkan sampean sukses dalam panen padi itu sudah berapa kali? Bukankah sudah tidak terhitung lagi? Iya, sudah tidak terhitung. Sampean sekarang sudah punya rumah sendiri, pisah dengan orang tua. Sampean punya sepeda motor, bisa nyekolahkan anak, bisa beli ini, beli itu, makan sehari-hari. Jadi melihat kerugian dalam hal ini, jangan saat panen itu saja yang akhirnya gagal, tetapi bandingkan dengan total perjalanan sampean dalam menggeluti profesi sebagai seorang petani. Apakah itu patut dikatakan sebagai kerugian? Kan tidak. Buktinya sudah punya rumah, punya sepeda motor, nyekolahkan anaknya, bisa makan sekian tahun, ini dan itu. Nah, daripada berkeluh kesah, justru berpikirlah positif bahwa dengan gagal panen itu kita sedang diingatkan dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita kurang memperhatikan kewajiban dari harta yang kita punya. Bisa jadi selama ini hak orang-orang lain, tidak kita berikan sepenuhnya. Karena bagaimanapun juga harta yang kita punya itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah. Harta yang ada pada tangan kita pun itu milik Allah Subhanahu wa taala. Harta kita yang sesungguhnya disebutkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala adalah yang engkau makan, pakaian yang engkau gunakan sampai usang, dan yang engkau sedekahkan. Hadis riwayat Muslim. Itulah harta kita yang sesungguhnya, yang sudah kita makan, pakaian yang digunakan sampai usang sehingga tidak bisa dipakai lagi, dan yang kita sedekahkan. Itu harta kita yang sesungguhnya. Selain itu belum tentu harta kita. Bisa jadi hilang, bisa jadi musnah, bisa jadi terbakar, bisa jadi dicuri orang. Dan bisa jadi sebelum kita menikmati harta tersebut, ajal telah datang, kita meninggal dunia, sehingga harta itu pun nantinya dibagikan untuk mereka yang sebagai ahli waris kita. Jadi harta kita yang sesungguhnya hanya tiga: yang kita makan, yang kita gunakan sebagai pakaian sampai usang, dan yang kita sedekahkan. Maka saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, satu kegagalan, satu kerugian, hadapi dengan bersabar, ridho dengan keputusannya, sebab sudah sekian banyak kesuksesan itu kita rasakan. Sama juga halnya dengan penyakit. Sudah beberapa kali saya mengunjungi beberapa orang yang terbaring sakit. Dari sekian orang yang saya kunjungi dan dia terbaring sakit, ternyata satu atau dua di antara mereka mengeluh, kenapa kok sakitnya sampai berbulan-bulan? Waduh, kok nggak ada obatnya? Saya pengen beraktivitas kembali, ini dan itu. Jadi dia berkeluh kesah. Nampak sekali dari pilihan kata yang diucapkan, ia kurang bisa menerima dengan ketetapan yang Allah pilihkan untuknya. Sakit, terbaring memang di atas ranjangnya. Nah, orang-orang yang seperti ini selalu saya ajak berpikir. Umur Anda sudah berapa sekarang? Ada yang menyatakan 30, ada yang bilang 35, 34. Selama 34 Anda hidup di dunia, berapakah persentase antara sehat dan sakit? Jawab dengan jujur. Jawab dengan jujur. Persentase sakit dan sehat itu berapa persen? Bukankah hanya 1%, 2% saja? Atau katakan 5% dari hidup Anda selama ini yang dilewati dengan berbaring di atas ranjang. Selain itu, berjalan, berlari, berbicara, bersenang-senang, berkegiatan, semuanya relax, enjoy, dan seterusnya. Sehingga tidak pantas Anda berkeluh kesah seperti ini. Baru 3 bulan, baru 4 bulan. Allah pilihkan satu bentuk ujian, yaitu sakit, berbaring di atas ranjang ini, kemudian berkeluh kesah. Nah, ini tentu saudara-saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, tidak semestinya dilakukan oleh seorang muslim. Misalkan kita sakit, separah apapun sakit itu, berpikir positif, husnudzan kepada Allah Subhanahu. Coba ingat-ingat kembali sekian tahun lamanya sejak kita dilahirkan sampai saat sakit. Bukankah sudah kita jalani, kita lewati dengan itu tadi? Bercanda, tertawa, bersenang-senang. Nah, saya juga pernah mendengar tangisan dan raungan seorang wanita saat suaminya meninggal dunia. Istrinya ini menggoyang-goyangkan tubuh suaminya. Ini sudah meninggal suaminya. Dia goyangkan. Coba kata-kata apa yang diucapkan oleh wanita tersebut yang kemudian saya kaget, terhenyak. Kata wanita itu, "Ya Allah, kenapa suamiku yang kau ambil bukan suami yang lain?" Ini saya dengar dengan kedua telinga saya, kanan dan kiri saya. Ya mungkin kita berprasangka baik. Barangkali kata-kata itu diucapkan karena saking sedihnya sehingga tidak sadar apa yang dia ucapkan. Kan begitu, bisa saja ya. Saking sedihnya kemudian mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. "Ya Allah, kenapa suami saya yang diambil bukan yang lain?" Ini pun salah satu bentuk dari keluh kesah manusia. Nah, menunjukkan bahwa sehari-harinya wanita tersebut tidak terdidik dengan baik dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang setiap sehari-harinya selalu terdidik dengan agama, kita yakin kalimat-kalimat semacam itu tidak akan diucapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Qur'anil Karim, di dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21. Allah berfirman, "Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan tentang watak dan karakter manusia yang sesungguhnya. Allah nyatakan, "Innal insana khuliqa halu'a." Sungguh manusia itu diciptakan dengan wataknya yang halur. Ketika ulama ahli tafsir membicarakan apa maksud halur, mayoritas mereka, bahkan hampir semuanya, menyatakan tafsir halur itu ada pada dua ayat setelahnya, yaitu "Idza massahu syarru jazua wa idza massahu al-khairu manua." Kalau dia sudah menghadapi sesuatu yang tidak baik menurut dia, saat ia menghadapi sesuatu yang buruk menurut dia, menjadi hamba yang jazur. Jazur itu bukan sekedar sedih, tapi sedih, berkeluh kesah, resah, gelisah, berpikir buruk, itu jazur. Tetapi wa idza massahul khairu manu'a. Tapi saatnya kebahagiaan itu datang. Sukacita ia rasakan. Kemenangan, sukses, keuntungan itu dia peroleh. Menjadi hamba yang manu', kikir, pelit, lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini watak dan karakter kita. Watak dan karakter kita sebagai manusia memang seperti itu, halur, selalu saja berkeluh kesah. Nah, berangkat dari rumah, ingin ke tempat mengaji, ingin berkunjung ke rumah keluarga, ingin bekerja, atau kemanapun tujuan kita, ini berangkat dari rumah. Nah, sudah diperkirakan waktunya. Sekian menit, sekian lama, ternyata terjebak macet. Kan begitu yang kita hadapi sering, terjebak macet. Macetnya bukan semenit dua menit, katakan sampai 15 menit, sampai setengah jam. Nah, umumnya lazimnya kita berkeluh kesah. Lazimnya kita seringnya demikian. Yang kita salahkan siapa? Orang lain. Yang kita salahkan siapa? Si A, si B. Itu sih bukan jalannya diambil. Lampu merahnya mati. Ini yang salah pemerintahnya. Polisi pada kemana? Tidur semua. Yang disalahin siapa? Orang lain. Anda mau protes, Anda mau berkeluh kesah, ya macetnya tetap macet. Sehingga bukannya kita memanfaatkan momen itu untuk mendulang pahala, bukannya kita memanfaatkan hal tersebut untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi tanpa sadar kita telah mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tadi berprasangka buruk kepada orang lain, menyalahkan si A, si B, si C. Sebenarnya momen seperti itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencari pahala. Caranya bersabar. Berpikir positif, alhamdulillah. Pasti ada hikmahnya. Nah, telat dan tidak telat. Nah, kita bisa menghubungi orang yang akan kita temui. Nantinya kita bisa meminta maaf. Lain waktu lagi tidak akan lewat rute ini. Pada kesempatan yang akan datang, saya akan berangkat lebih awal lagi. Itu kan semua sisi positif yang semestinya bisa diambil dan dipetik. Tapi kita sudah kalah terlebih dahulu dengan watak dan karakter kita. Halur, berkeluh kesah. Nah, berkeluh kesah. Nah, olahraga, main badminton misalkan. Bulu tangkis, tak. Baru 3 kali, 4 kali pukulan, itu pun masih dalam sesi latihan, belum hitung poin ya. Masih latihan lari sana lari sini, kepleset. Ini kan termasuk syar, termasuk buruk, tidak baik menurut kita, kan begitu. Terpleset kok. Sampai kemudian terkilir keluar dari lapangan. Kan begitu. Mestinya kan kita bersabar. Kita berpikir inilah yang terbaik untuk kita. Ya. Inilah yang terbaik untuk kita. Para ulama zaman dahulu, ketika mereka menghadapi hal-hal yang semacam ini, cara pertama di dalam berpikir adalah alhamdulillah. Barangkali dengan musibah ini saya terhindar dari musibah yang jauh lebih besar lagi. Alhamdulillah. Cuma kepleset daripada patah tulang. Alhamdulillah cuma kepleset, cuma terkilir. Kalau misalkan sampai engselnya lepas, itu berpikir positif. Alhamdulillah. Bukannya kemudian menyalahkan istrinya. Kan sudah saya bilang tadi istri saya, jangan pakai sepatu yang mereknya A. Saya pengen pakai sepatu mereknya B. Kok malah disiapkan yang mereknya A. Pengennya saya kepleset kan. manusia seperti itu wataknya. Manusia seperti itu wataknya. Nah, kita sebagai pimpinan, atasan, begitu. Ketika melihat pekerjaan yang dilakukan oleh anak buah kita, ternyata jauh dari yang ditargetkan, jauh dari yang ditargetkan. Seringnya marah-marah, menyalahkan bawahannya, ini nggak becus, nggak sungguh-sungguh, pemalas, kan begitu. Ini watak dan karakter manusia. Mestinya kan dia bertanya terlebih dahulu, kenapa sampai seperti ini, kenapa targetnya tidak tercapai. Dicari dulu masalahnya. Oh, ternyata kemarin ada kerusakan mesin sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu, tetapi belum dilaporkan memang. Oh, ternyata kemarin si A, si B tidak masuk karena orang tuanya meninggal dunia sehingga harus pulang kampung. Oh, kemarin sempat listrik mati sampai 3 jam. Oh, kan harus dicari terlebih dahulu apa alasannya, bukan kemudian marah-marah dulu. Bukan kemudian marah-marah dulu. Tetapi memang karakter dan watak manusia selalu seperti itu. Dia mengambil sikap terlebih dahulu, marah, melampiaskan emosi, kata-kata yang tidak baik kemudian terucap dan keluar dari lisannya. Nah, setelah itu dia baru menyesal. Kenapa sampai seperti itu? Kata Imam As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, "Idza massahu syarru jazua fayajza'u in asabahu faqrun aw maradun aw dhahabu mahbubin lah min malin aw ahlin aw waladin wala yasta'minu fi dhalika as-sabra war-ridha bima qadallah." Ini watak dan karakter manusia. Kata beliau rahimahullah, yang namanya manusia itu karakternya dia berkeluh kesah. Dia resah saat diuji dengan kefakiran, sakit, atau ada sesuatu yang diharapkan kemudian hilang, seperti harta keluarganya meninggal dunia, anaknya mungkin. Dia tidak menghadapinya dengan sikap sabar dan ridha, dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini manusia, watak dan karakternya memang sudah seperti itu. Nah, fakir, miskin, hidupnya serba kurang menurut dia. Serba kurang itu menurut siapa? Dalam hitungan siapa? Menurut dia. Menurut dia. Padahal sesungguhnya kita di dalam Islam diajarkan cara memandang hidup. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru an la tasdaru ni'matallahi alaikum." Kata Nabi, kalau sudah dalam urusan harta, urusan materi, kekayaan, lihat orang yang di bawahmu, jangan lihat yang di atasmu. Lihat orang yang lebih menderita darimu. Bandingkan hidupmu dengan mereka yang lebih sengsara. Jangan lihat yang di atasnya. Wah, yang sana sudah punya mobil, kita baru sepeda motor. Yang sana rumahnya udah di tingkat 2, kita nambah kamar aja enggak. Yang sana sudah punya toko, buka cabang sampai 4. Nah, sementara kita masih keliling nyaleskan barang. Nah, kalau sudah seperti itu, tamak yang ada di dalam hati itu terus hidup dan kita pelihara tanpa sadar. Akhirnya kita akan selalu berkeluh kesah, kita akan selalu bersedih, memandang orang lain itu dengan pandangan iri dan dengki. Kita kurang menghargai apa yang telah Allah beri untuk kita, melihatnya selalu sedikit terus, cuma sekian. Tapi coba bandingkan dengan mereka yang kehidupannya ada di bawah kita. Nah, kita yang bisa makan 3 kali sehari dan semalam, di sana ternyata masih ada juga saudara kita yang makannya hanya 2 kali sehari semalam. Kita bisa ganti baju sehari sekali, tetapi banyak saudara-saudara kita yang sepekan sekali baru bisa ganti baju. mungkin hanya memiliki 2 helai, 3 helai, 4 helai. Sementara kita punya koleksi baju dari tahun 2000 sampai 2004 sendiri. 2004 sampai 2005 sendiri. Ini zaman saya belum ngaji, masih saya pajang. Nah, nilai historisnya tinggi katanya. Celana jeans yang apa? Paha dan lututnya agak robek-robek sedikit. Kaos gambar gini dan rases dan yang semisalnya metalika masih dipajang. Kenapa ya? Biar ingat-ingat masa lalu lah. Baju banyak. Sampai kita pun sendiri akhirnya kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Sampaian punya baju berapa potong? Aduh, saking banyaknya enggak tahu berapa ya. 5, 6, 7. Tapi kalau kita melihat orang yang ada di bawah kita, bersyukur itu akan terbantu. Nah, bersyukur itu akan terbantu. Nah, jadi ada sebuah wacana di beberapa daerah. Ya nggak tahu wacana ini kemudian akhirnya nanti diketuk palu ataukah tidak. Namun paling tidak wacana semacam ini paling tidak ya menyadarkan kita lah. Kita secara umum tentang kategori orang miskin. Jadi kan pemerintah itu memikirkan bantuan untuk orang miskin kan gitu ya. Beras untuk orang miskin, dana langsung apa cair langsung ya. Untuk orang miskin, program ini untuk orang miskin. Terus kategori orang miskin itu apa? Kan berbeda-beda pendapat ini. Jadi di beberapa daerah itu wacana sudah muncul. Salah satunya kita di Sukoharjo ya, di Solo itu. Selama orang itu merokok berarti bukan orang miskin. Kalau merokok bukan orang miskin. Orang kaya. Bukan orang kaya lah, cukup. Kalau orang miskin gak mungkin merokok. Karena dihitung-hitung tuh. Rokok sehari udah berapa? Misalkan diganti dengan beras udah dapat sekilo tuh. Satu bungkus sekarang berapa rata-rata? Yang masih merokok mungkin? Berapa kira-kira? Berapa mas? Ya yang pernah denger lah temennya mungkin masih merokok. Hah? 20 ribu, satu bungkus? Di Samsu? Temalbor? Ya sekitar itu lah, 8 ribu ya katakan gitu. Atau sudahlah daripada kita berbeda pendapat tentang harga rokok karena kita sendiri bukan perokok kan. Tapi pertanyaannya satu bungkus rokok dengan sekilo beras bisa dapat gitu. Oh beras kan ada yang 6 ribu, ada yang 7 ribu kan gitu ya. Jadi wacana itu kemudian dimunculkan. Kalau ternyata terbukti merokok ini gak layak untuk mendapatkan bantuan. Kaya dia. Jadi memang pada prakteknya saya melihat, mendengar secara langsung, kemudian sempat berbicara, bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan beberapa orang itu, memang mereka mengakui ternyata pengeluarannya kalau dihitung-hitung itu banyak. Orang-orang yang kelihatannya hidup di bawah apa namanya garis kecukupan, mereka yang katanya miskin, nggak punya pekerjaan, itu ternyata pengeluarannya tinggi juga. Orang-orang pengangguran itu ternyata luar biasa pengeluarannya. Satu rokok, 2 bensin, 3 pulsa, 4 main judi. Kan butuh duit itu judi. Plus lagi apa ini? Minum ya. Berapa duit dikeluarkan ini? Berapa duit? Banyak. Tapi kalau sudah dibilang kamu miskin apa kaya? Miskin Pak, butuh bantuan Pak. Itu manusia. Manusia. Alhamdulillah itu kembali kepada keimanan kita, kembali kepada kesabaran kita, cara mengolah dan memanage hidup itu. Walaupun penghasilan pas-pasan, tapi rumah bagus, rumah bersih. Percuma kan rumahnya gede, bertingkat, tapi kotor. Tetapi rumah itu sederhana, bersih, sejuk. Itu yang kita inginkan. Rumahnya terbuat dari apa namanya? Gedek, tahu gedek ya? Bahasa Indonesianya apa gedek itu? Bilik ya. Rumahnya bilik beberapa kamar. Tapi kawan saya kreatif dia. Beli kertas yang warna-warni, kertas minyak gitu ya. Minyak, tempelin. Nah, dikasih list. Kalau ini kan ada listnya ya. Itu setiap pojokan itu sisi-sisi dindingnya list gitu. Atapnya pun seperti itu. Dengan barang-barang yang murah. Tata rapi, kasih lukisan apa. Lukisan waktu itu yang saya lihat dari rumahnya di kamarnya, lukisan itu cuma lukisan gunung, sawah, sungai, beberapa pohon. Begitu saja. Rumahnya memang tidak berkeramik, tetapi karpet sederhana. Karpet ini sederhana sekali. Lebih murah karpet kan daripada keramik. Sederhananya yang secondan saja. Sekarang kan pasar second kan banyak ya. Dia beli, ditata rapi. Subhanallah. Apa namanya, di salah satu dindingnya disediakan penyemprot ruangan. Penyemprot ruangan, trit trit trit. Datang modelnya lesehan. Bukan sofa yang dia punya, tapi setengah sofa. Setengah sofa itu tidak berkaki. Jadi saya pernah duduk di sofa itu. Sofanya sederhana, saya kenal aja. Duduk, kasih tikar biasa, makanan ringan, minuman ringan, duduknya gini. Jadi sofa dia, sofa tidak berkaki, cuma kursinya aja, kursinya doang. Duduk begini, wah, penghasilannya pas-pasan. Tapi rumahnya itu tadi bersih, sejuk, wangi. Wajahnya selalu memancarkan bahagia, seneng aja. Gak ada kok apa kerut-kerut wajahnya gini kok. Apa namanya, sebagai hasil dari sebuah pemikiran yang panjang, yang mikir terus enggak, cerah aja, cerah hidupnya, cerah, penghasilan pas-pasan. Saya yakin kita lebih kaya dari dia, yakin enggak? Yakin saya. Dia didik istrinya untuk qanaah, dia didik anak-anaknya untuk bisa menerima apa yang Allah berikan, selesai. Dan dia berhasil di dalam mendidik istri dan anak-anaknya. Kenapa dia berhasil? Karena dia sendiri pun telah memberikan contoh pada istri dan anak-anaknya. Kalimat-kalimat yang dia ucapkan itu selalu positif, selalu baik. Makan nasi kangkung, nasi sambal dan teri, nasi sambal dan tempe. Jadi setiap kali makan itu bukan bilang, ya nanti kalau dapat rezeki nanti beli ikan lah, nanti kalau dapat uang beli ayam lah. Bukan itu yang diucapkan. Tapi alhamdulillah enak sekali ya nasi dengan sambal. Itu dia mendidik istri dan anaknya seperti itu. Enaknya makan nasi panas-panas begini dengan teri, dengan tempe, wah lezat sekali. Ini kan anak-anaknya mendengarkan ya, yang masuk di telinganya, yang terekam dalam pikiran anak-anaknya seperti itu. Yang terekam seperti itu, nasi putih plus sambal enak, nasi putih plus tempe goreng enak, nasi putih plus teri enak. Itu terus akhirnya anaknya terdidik dengan qanaah tadi. Terdidik dengan kok alhamdulillah, istrinya pun seperti ini. Hah? Bahagia hidup seperti ini. Nah, bahagia hidup seperti ini. Nah. Jadi tidak ada keluh kesah. Kenapa? Nah. Karena dia bisa bersabar dan dia ridha dengan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian kata beliau rahimahullah, au marad. Ini yang sering dirasakan dan kita hadapi sehari-hari. Sakit. Nah, sakit. Saatnya kerja, dapat order bagus, sakit. Demam panas kan. Ya akhirnya order itu batal. Diambil orang. Seringnya manusia itu berpikir, aduh rugi dah gua. Kan gitu. Besok gak dipercaya lagi nih sama pelanggan. Ah, dipikir panjang sekali. Saya membaca beberapa keterangan dari para ulama tentang fikih sakit. Ternyata keterangan mereka akhirnya saya sesuaikan dengan beberapa teman yang profesinya sebagai dokter. Cocok. Bukan berarti kemudian kita tidak percaya kalau tidak ada pembenaran dari mereka, bukan. Tetapi alhamdulillah ternyata cocok. Cocok itu kemudian nantinya bisa kita sampaikan juga kepada orang lain. tubuh kita itu punya batas akhir dalam berkegiatan dan beraktivitas. Kekuatan manusia itu kan terbatas ya. Kekuatan manusia itu terbatas. Nah, saat kekuatan fisik dan tubuh kita telah mencapai batasnya, tubuh kita akan sakit. Untuk mengistirahatkan organ-organ tubuh kita. Itu cinta dan kasih sayang Allah kepada manusia. Artinya ketika kita jatuh sakit, memang saatnya harus istirahat. Jangan kau paksa badan dan fisikmu untuk bekerja. Sama halnya dengan mesin. Kalau sudah saatnya panas gini ya gak boleh dipaksa kan. Kalau enggak nanti apa? Meledak. Harus diistirahatkan, didinginkan dulu. Tubuh kita pun sama seperti itu, fisik kita. Sehingga saat sakit itu datang, berpikir yang positif, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa memang saatnya istirahat. Kalau misalkan dipaksa, mungkin bisa jadi lebih parah. Mungkin bisa jadi lebih parah. Coba kita lihat beberapa saudara dan kawan kita yang kemudian sakitnya sakit parah. Na'udzubillahi min dzalik. Gagal ginjal, stroke, diabetes dan sekian banyak penyakit-penyakit yang dikatakan berat itu, kanker dan yang seterusnya. Ternyata memang ada sebabnya, tetapi salah satu sebabnya ternyata adalah bekerja, beraktivitas melampaui batas kemampuannya. Maka justru kita bersyukur kepada Allah saat sakit, alhamdulillah sakit, saatnya istirahat. Kita punya waktu untuk merehatkan badan. Kita punya waktu untuk kemudian memiliki waktu lebih banyak untuk berkumpul dengan istri dan anak-anak. Nah, kita punya waktu untuk berpikir, merancang strategi. Setelah sehat nanti apa yang harus saya lakukan? Dengan sakit akhirnya di rumah, kesempatan untuk beribadah tentu lebih banyak. Berzikir, berdoa, membaca Al-Quran dan seterusnya. Tetapi seseorang yang tidak dibimbing dan diarahkan dengan agama, ketika ia sakit sudah berhitung kalkulasi, waduh, hari ini saya tidak kerja, besok lagi gak kerja, kata dokter istirahat harus 3 hari. Satu hari selama ini saya kalau bekerja menghasilkan uang 3 juta, berarti kalau 3 hari saya sudah rugi 9 juta. Akhirnya memaksakan diri, dan itu kan kejadiannya banyak dan selalu berulang. Memaksakan daripada rugi, saya beli obat yang terbaik walaupun mahal, yang penting hari kedua bisa kerja lagi. Dipaksakan tubuhnya. Akibatnya apa? Justru ambruk, sakitnya justru lebih parah lagi. Na'udzubillah. Maka jangan berkeluh kesah. Apapun ujian, cobaan dan masalah yang datang, hadapi dengan sabar, dengan keridhaan, dengan mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Au dhahabu mahbubin lah. Manusia itu seringnya berkeluh kesah, kenapa? Karena ada sesuatu yang hilang darinya. Seperti harta, keluarga, anak. Keluarga dan anak dalam hal ini bisa karena hilang, bisa karena meninggal dunia, bisa karena sakit, nah, atau hal-hal yang lainnya. Nah, kita punya anak sakit, nah, harus dibawa ke rumah sakit, harus dikonsultasikan ke dokter anak. Setelah itu harus beli ini, beli itu dan ini. Nah, jangan berkeluh kesah, jangan bersedih, nah, jangan bersedih. Tetapi yakinlah bahwa cobaan semacam itu salah satu manfaatnya adalah untuk meningkatkan kesabaran kita, sehingga pahala yang kita raih tentu lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin selama ini kita kurang memperhatikan anak, sehingga dengan anak yang sakit itu mau tidak mau tidak ada pilihan yang lain, akhirnya waktu yang kita berikan untuk anak pun lebih banyak lagi. Yang kita berikan untuk anak jauh lebih banyak lagi. Dan memang beberapa kasus yang saya temukan demikian. Seorang ayah akhirnya baru benar-benar merasakan punya anak setelah anaknya sakit. Setelah anaknya sakit. Nah, biasanya anak itu bercanda, menggoda ayahnya, nah, dalam riang tawanya itu sehari-hari. Nah, kalau sudah lihat anaknya mungil, lucu, ditambah sedikit-sedikit berbau nakal dalam pandangan orang tua, itu kan suasana rumah jadi hidup. Yang lari ke sana lah, yang buat kotor ini, kan begitu. Yang merusak barang sana, barang sini, coret dinding sana, dinding sini. Nah, itu kan nikmatnya punya anak justru di situ. Tapi ternyata kawan kita ini kurang memperhatikan hal tersebut. Sampai akhirnya anaknya sakit. Karena anaknya sakit kan diem aja anaknya. Tidak ada aktivitas tertawa, tidak ada aktivitas berlari, tidak ada aktivitas memindahkan barang, tidak ada aktivitas mencoret dinding, enggak ada. Akhirnya dia rindu dengan kenakalan tanda kutip anaknya. Akhirnya dia menumpahkan kasih sayang untuk anaknya saat anak itu sakit. Nah, melihat dan memandangnya dari sisi positif, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu hal yang perlu kita perhatikan dalam mendidik anak. Yang namanya anak-anak itu cenderung berantakan ya. Seperti itu enggak? Yang punya anak cenderungnya itu membuat rumah berantakan. Nah, kasurnya di sana sini, spraynya dilepas, kertas dipotong-potong pakai gunting. Nah, nanti baju milik orang tuanya juga wah sana sini, rumah jadi tidak karuan. Coba perhatikan bedanya orang tua yang melarang secara mutlak dengan mereka yang membiarkan tetapi memberikan arahan. Dua pola mendidik anak ini, perhatikan hasilnya berbeda. Yang orang tuanya melarang, nggak boleh gitu, dilarang, betul-betul dilarang. Hasilnya apa? Anak itu akan mencari tempat lain yang dia pandang nyaman untuk bermain. Dia keluar dari rumah, dia main di tetangganya, dia main di tempat temannya. Kenapa dia tidak merasa nyaman di dalam rumah? Dilarang terus sih. Tapi pola pendidikan yang kedua, dibiarkan tetapi diarahkan. Misal rumah itu ada 3 ruangan, atau katakan ada 2 ruangan. Orang tua mengatakan, ya deh kalau mau main-main seperti itu ya gak apa-apa, cuman yang di kamar sana jangan di kamar sini, nanti kalau semuanya berantakan semua di sana aja ya. Ini diarahkan. Arahan berikutnya, ya boleh deh main-main seperti itu, tapi nanti setelah selesai dirapikan kembali. Sudah selesai main-main, ternyata anaknya lari istirahat, ya diingatkan deh itu dirapikan dulu berantakan, besok main lagi gak apa-apa. Karena memang dunia mereka masih senang yang seperti itu. Nah, dinding tembok dicoret-coret juga itu sudah ekspresi mereka. Justru kita sebagai orang tua senang, alhamdulillah anak kita sudah bisa menulis, mengutarakan apa isi hatinya, walaupun bukan dalam bentuk huruf tapi dalam bentuk coretan. Itu kan bahasa anak sebenarnya. Nah, gambar bola, gambar rumah, nah, gambar gelas, nah, atau gambar mobil, ternyata pengen naik mobil. Gambar bola, ternyata minta dibelikan bola. Gambar gunung, sudah lama abi itu gak ngajak naik gunung. Gambar ikan misalkan, nah, meskipun bentuknya saja, sketsanya, ternyata anaknya pengen mancing. Itu bahasa anak. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, kata beliau rahimahullah, wala yasta'minu fi dhalika as-sabra war-ridha bima qadallah. dan dia tidak menghadapinya dengan sikap sabar atau ridho dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia. Berikutnya, wa idza massahul khairu manua. Tetapi kalau dia sudah mendapatkan hal-hal yang baik, yang menyenangkan, yang membuat bahagia, dia menjadi orang yang manu'. Apa itu manu'? Kata beliau rahimahullah al-Imam As-Sa'di, "Fala yunfiqu mimma ataahu Allah wa la yashkuru Allah 'ala ni'amihi wa birrihi, fayajza' fil dharra wa yamna' fis sarra." Ketika dia sudah mendapatkan kebaikan, untung, laba dan yang semisalnya, dia tidak mau berbagi dengan orang lain. Dia tidak ingin menafkahkan harta yang dia punya. Dan dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kedermawanan darinya. Ini sifat manusia. Sifat manusia, dia lupa. Cepat sekali lupa. Cepat sekali lupa. Ya, kisah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tentang tiga orang dari Bani Israel itu tentu sudah cukup untuk mewakili sekian banyak dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang watak dan karakter manusia yang satu ini. Nah, ringkasnya, ada tiga orang yang diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan Bani Israel. Nah, yang satu botak, si botak ya. Jadi rambut itu tidak ada yang tumbuh. Yang satu punya penyakit kulit. Yang ketiga buta. Nah, kemudian datang malaikat menemui ketiga-tiganya, menawarkan apa yang kau inginkan. Masing-masing meminta kesembuhan. Yang si botak minta rambutnya tumbuh dengan indah. Yang punya penyakit kulit minta disembuhkan penyakitnya sehingga kulitnya baik, bersih. Nah, sementara yang buta meminta agar bisa melihat. Dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal ketiga permintaan itu. Kemudian masing-masing ditanya oleh malaikat dalam bentuk dan sosok manusia biasa, harta apa yang engkau inginkan? Yang buta mengatakan, saya minta unta. Yang sedang hamil, yang punya penyakit kulit meminta seekor sapi yang sedang hamil. Yang buta minta seekor kambing yang sedang hamil. Diberi masing-masingnya. Setelah sekian tahun berkembang, si botak punya peternakan unta, si penyakit kulit punya peternakan sapi, sementara si buta punya peternakan kambing. Lalu Allah menguji rasa syukur yang ada pada mereka. Allah utus kembali malaikat dalam sosok manusia biasa. Dalam sosok manusia biasa, seperti kondisi dan keadaan mereka dahulu. Seperti kondisi dan keadaan mereka dahulu. Itu salah satu penafsirannya. Penafsiran yang kedua, ala hayatih, itu maksudnya malaikat datang seperti orang pertama persis, tidak ada bedanya. Tetapi permintaannya sama. Kepada si buta, kepada si botak, saya ini orang yang sedang susah. Bekal saya habis dalam perjalanan. Saya minta bantuan darimu agar saya bisa melanjutkan perjalanan. Harta, minta seekor unta dari sekian ribu unta yang dia punya. Nah, tetapi apa jawabannya? Gak bisa. Tanggungan saya banyak. Tanggungan saya banyak. Kata malaikat yang datang dalam sosok manusia mengatakan, nah, sesungguhnya saya adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kamu. Untuk menguji kamu. Nah, kemudian yang botak tadi kembali botak padahal sudah sembuh. Kemudian peternakan untanya habis. Tidak tersisa. Karena dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa dulunya pun orang yang membutuhkan bantuan. Tetapi kenapa saat orang datang meminta bantuan kepadanya, dia tidak memberi? Sementara Allah sudah memberikan keluasan untuknya dalam hal rezeki. Orang kedua, yang dulunya punya penyakit kulit lalu sembuh, sama juga datang malaikat yang datang dalam bentuk sosok manusia itu memohon bantuan untuk melanjutkan perjalanan karena bekalnya habis, ditolak. Enggak bisa. Diingatkan lagi, itu kan pemberian dari Allah, harta yang kau punya. Enggak, ini warisan turun-temurun dari keluargaku. Dia dusta, dia bohong, dia lupa. Dulunya pun ia memerlukan bantuan. Dulunya pun ia hidup fakir. Dulunya pun ia hidup miskin. Kenapa ia tidak mau memberi sedikit saja dari apa yang Allah beri untuknya? Sama yang penyakit kulit tadi yang semula sembuh kembali berpenyakit, kemudian peternakan sapinya pun habis, tak tersisa. Datang ke orang yang ketiga yang buta, permintaannya sama, mohon dibantu, bekalnya habis, ingin melanjutkan perjalanan. Kata si buta, hamba yang mau bersyukur, ambil yang engkau mau, saya pun dulu seperti kamu memerlukan bantuan, kemudian Allah memberikan untukku nikmat yang sedemikian banyak ini, ambil yang engkau mau, silahkan. Lalu malaikat mengatakan, tidak, saya adalah utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menguji kalian bertiga. Kedua temanmu Allah murka kepada mereka, sementara engkau Allah meridhoimu. Ini memang watak dan karakter manusia. Watak dan karakter manusia. Nah, kita yang sudah belajar agama sekian lama, bisa membaca Al-Quran, bisa membaca hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bisa menguasai bahasa Arab, mengerti dan memahami sedikit tentang ilmu fikih, kita yang sudah belajar seperti ini. Nah, ingat kembali saat dulu kita belum bisa apa-apa, agar kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Infakkan ilmu yang engkau punya, berbagilah kepada orang lain berupa ilmu, sehingga ketika ada orang datang, ustaz, saudaraku, saya minta waktu darimu, ajari aku membaca Al-Quran, ajari aku memahami hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika ada orang datang menemuimu sambil mengatakan, wahai saudaraku, berikan waktu luangmu sedikit saja agar engkau bisa mengajarkan bahasa Arab untukku. Wahai saudaraku, aku datang kepadamu untuk bertanya kepadamu masalah agama. Nah, jangan kemudian sombong, berpaling muka, mengatakan tidak ada waktu, mohon maaf, saya sedang sibuk, cari ustadz yang lain, saya tidak bisa. Padahal sebenarnya dia bisa. Ingat kembali, engkau pun dulu seperti dia, enggak tahu apa-apa, yang juga memerlukan perhatian dan serta waktu dari orang yang engkau pandang berilmu saat itu. Tetap berikan semampumu. Ketika engkau sudah kaya, sudah punya harta, datang orang meminta bantuan, ingat kembali saat engkau tidak memiliki harta itu. Ingatlah kembali saat engkau masih hidup dalam kekurangan. Seperti itu juga, membutuhkan pertolongan dan bantuan dari orang lain. Bantu, karena ilmu yang engkau berikan, harta yang engkau sedekahkan, itu tidak akan mengurangi ilmu dan hartamu, justru bertambah. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan berkah. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan berkah. Kemampuan apapun yang engkau punya, wahai saudaraku, kemampuan apapun yang engkau punya, wahai saudaraku, keahlian dalam hal listrik, keahlian dalam bidang bangunan, keahlian dalam hal otomotif, mobil dan motor, keahlian dalam menjahit, jahit-menjahit, keahlian dalam memasak, ini dan itu. Lalu datang orang, saudaramu sendiri, meminta dan memohon bantuanmu, ajari aku, berikan waktumu, membantu diriku, beri. Nah, jangan menjadi hamba yang manu', yang disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala tadi, wa idza massahul khairu manu'a. Kalau sudah senang, bahagia, dia tahan. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surat Yunus ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa idza massal insana dhurru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima. Falamma kashafna 'anhu dhurrahu marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massah. Kadzalika zuyyina lil musrifin ma kanu ya'malun." Allah menyatakan melalui ayat ini, apabila manusia itu diuji dengan cobaan, dia berdoa kepada kami, kata Allah, dengan berbaring, duduk, berdiri, apapun kondisinya, seperti apa keadaannya, dia meminta dan mohon kepada Allah Subhanahu. Tetapi setelah kami hilangkan, kami cabut cobaan dan ujian itu, dia berjalan, dia melangkah, seakan-akan dia tidak pernah berdoa kepada kami. Nah, seperti itulah dibuat indah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melampaui batas hidupnya. Nah, ini watak dan karakter manusia. Tabiat manusia memang demikian. Cepat lupa. Cepat lupa. Kalau sudah punya masalah, wah. Sedang menghadapi konflik, wah. Begitu. Dia meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah dikabulkan, dia kembali pada kehidupannya yang dulu. Dia kembali kepada kehidupannya yang dulu. Para pelaku kejahatan kurang lebih seperti itu keadaannya. Kalau sudah tertangkap, nyesel. Aduh, nyesel saya, Mbak. Nyesel sekali. Saya ini mengkorupsi uang rakyat. Nyesel banget. Ngapain dari dulu udah diingetin sama keluarga? Jangan-jangan, tapi saya tetap terus. Nanti alasannya, saya dijebak. Banyak orang gak suka dengan saya. Kalau sudah terbukti korupsi, mau dijebak, gak dijebak, itu tentu juga korupsi andanya. Alasan saja. Begitu. Lupa. Nah, seringnya kan begitu. Nanti, kalau ada kesempatan, mungkin mengulang lagi. Sama juga. Nah, ada ikhwan kita, dokter, cerita sama saya. Aduh, Ustaz, kondisi anak muda zaman sekarang, na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Sekian banyak anak muda itu datang konsultasi. Ini beliau kerja di rumah sakit. Anak muda datang ke tempat saya. Na'udzubillah kena penyakit sifilis. Anak muda zaman sekarang. Masih usia SMA. Masih usia SMA. Akhirnya ditanya, dokter kok berhak bertanya. Jajan ya. Iya, Dok. Akhirnya oleh kawan kita ini diberi obat yang paling mahal, yang paling bagus. Obat itu kan ada grade-nya ya. Ringan, sedang, berat, kan begitu ya. Biasanya mestinya orang kalau sakit kan dikasih yang ringan dulu. Nanti kalau sudah apa sakit lagi kasih agak sedang. Kalau betul-betul parah baru yang paling bagus. Ini enggak, oleh dokter kita dikasih langsung yang paling bagus, yang paling mahal. Satu butir 50.000 katanya. Tapi dijelaskan, "Mas, obat ini sudah obat yang paling bagus, tidak ada lagi obat yang lebih bagus dari ini. Jadi kalau masnya ngulangi lagi, tidak ada obat." Gitu, Dok. Iya. Pengen cepat enggak? Iya, pengen cepat. Tapi la haula wala quwata illa billah. Terulang lagi. Sudah nyatakan tobat, nyesel, tobat, nyesel, tobat, nyesel. Manusia cepat lupa. Kemarin dia sedih, nangis, mengurung diri di dalam kamar, enggak akan ulangi lagi. Kesempatan datang, ambil. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Mencuri pun sama. Kalau udah ketangkap, dipermalukan di depan warga, wah, udah nyesel, enggak akan ulangi lagi, Pak, saya, Pak. Setelah dimaafin warga, enggak digelandang ke kantor polisi, enggak, dimaafin sudahlah ke keluargaan saja. Baru berapa bulan ada kesempatan dan peluang, waduh, rumah kosong. Nah, ada harta Gak ada orang. Lupa dia, beberapa bulan yang lalu sudah dipukuli sama warga. Karena manusia itu cepat lupa. Cepat lupa. Manusia itu cepat lupa. Nah. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Padahal orang-orang seperti itu sudah sebenarnya sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan diberi kesempatan bertaubat, dengan diberi kesempatan memperbaiki diri, dengan diberi kesempatan membenahi kesalahan yang telah dia lakukan sebelumnya. Tetapi kenapa dia tidak merasa? Kenapa dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesempatan yang telah diberikan itu? Nah, Allah menyatakan, Allah menyatakan dalam firman-Nya tadi, "Falamma kashafna anhu dhurrahu marra ka'allam yad'una ila dhurrin massah." Apa artinya kata Imam As-Sa'di rahimahullah? Ai istamarra fi ghaflatihi mu'ridan an rabbih ka'annahu ma ja'ahu dhurruh fakashafahu Allahu anhu fa ayyu dhulmin a'dham min hadha dhulmi yatlubu min Allahi qada'a gharadhi fa idza analahu iyyahu lam yanzur ila haqqi rabbih wa ka'annahu laysa 'alayhi lillahi haqqun. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, manusia dengan watak dan karakternya, tabiatnya seperti itu memang. Nah, dia dalam kelalaian, dia dalam keadaan lupa, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saat ujian datang, musibah itu tiba, dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meminta dan memohon kepada Allah agar dibantu dan ditolong. Tetapi setelah dibantu dan ditolong, dia melupakan Allah Subhanahu. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, "Fa ayyu dhulmin a'dham min hadha dhulmi?" Apakah ada kezaliman yang lebih besar dari kezaliman semacam ini? Dia meminta dan mohon kepada Allah agar keinginannya terwujud. Tetapi setelah tercapai, ia tidak memperhatikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Allah itu tidak punya hak yang harus dipenuhi. Allah itu tidak punya hak untuk dipenuhi. Seakan-akan seperti itu. Ini watak dan tabiat manusia. Cepat lupa. Nah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menolong dan membantunya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menolong dan membantunya. Saya sendiri, nas'alullah as-salamat wal-afiyah, kita memohon taufik kepada Allah dan agar selalu istiqomah. Saya sendiri menemukan ada beberapa orang yang saya kenal baik. Dulu ketika masa susahnya, penghasilan ala kadarnya cukuplah untuk kebutuhan keluarga. Semangat belajarnya luar biasa, menjadi yang terdepan, paling semangat. Nah, jarang absen, selalu saja hadir. Absen itu kan tidak hadir ya, abstain. Paling terdepan, paling semangat, pokoknya luar biasa. Tetapi setelah Allah uji dengan harta, dan memang ternyata dia meminta, awalnya dulu berpikir kalau sudah kaya, usahanya sukses, dia berpikir enaklah bisa lebih banyak taklimnya. Ini kisah nyata ya, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semua. Cara berpikirnya memang mudah kita. Kalau saya punya usaha, sukses, punya karyawan, punya anak buah, saya kan bisa fokus ngaji. Saya bisa memberikan waktu sebanyak-banyaknya untuk belajar agama, baca Al-Quran, belajar bahasa Arab. Ini cara berpikirnya. Ternyata Allah mudahkan memang jalan hidupnya. Sukses punya usaha ini, punya karyawan 1, 2, 3, 4, 5. Sukses. punya karyawan 7-8. Usaha itu berjalan, tetapi keinginan dia tadi apakah terwujud? Tidak. Lama-lama si fulan kemana? Anu baru keluar kota cari bibit. 3 hari 2 hari lama gak kelihatan. Kemana si fulan? Anu kemarin baru panen. Akhirnya jarang sekali terlihat karena sudah terobsesi untuk membesarkan usahanya. Dipikirnya kalau sudah usahanya besar, karyawannya banyak, terus gak mikir, ya tambah banyak pikirannya. Bayar gaji karyawan, karyawannya sakit, ini pesanan sana, pesanan sini, gagal, bibitnya pada mati. Dan itu. Ternyata setelah dibesarkan, lelenya tidak sesuai, bibit lele yang ketahuan kan, lelenya tidak sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Udah. Mana? Mana? Apa angan-angan dia sebelumnya itu? Angan-angan dia sebelumnya. Maka kita sebagai hamba yang baik, selalulah berpikir positif, husnudzon ya, berprasangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah pilihkan untuk kita, itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Kita ingin punya harta banyak. Sekarang hidupnya pas-pasan. Tetapi bersyukur, bersabar, qanaah. Barangkali kita berpikir, kenapa kok kita hidupnya pas-pasan, tidak sekaya A, tidak sekaya B, tidak sekaya C. Kita berpikir barangkali bila hidup kita kaya seperti A, B, dan C, justru semangat kita untuk belajar agama berkurang. Belum tentu kita bisa memanfaatkan harta yang kita punya untuk hal-hal yang baik. Belum tentu. Belum tentu. Demikian juga ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal. Nah, masalah ilmu. Masalah ilmu. Banyak diantara kita yang mengaku sudah lama belajar, tapi katanya gagal. Sekian kali mengikuti program. Program takhasus, program i'dad, program privat ini dan itu. Tetapi katanya gak bisa-bisa juga. Gak bisa-bisa juga. Apa yang semestinya ia lakukan? Ya bersabar, tetap menjaga semangat. Tetap terus belajar. Sambil tentunya berprasangka baik, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara berpikirnya yang baik itu seperti apa? Ya berpikir itulah yang terbaik untuk kita. Itulah yang terbaik untuk kita. Setelah maksimal ya usahanya, setelah ikhtiar dan upayanya betul-betul yang terbaik dia berikan, tapi ternyata gak bisa-bisa juga. Dia berpikir positif, inilah yang terbaik buat saya. Barangkali kalau saya jadi orang pinter, saya sombong. Barangkali kalau saya jadi orang yang alim, jadi ustaz, mungkin dosa saya lebih banyak karena saya menyampaikan sesuatu yang saya sendiri tidak bisa melakukannya. Mungkin kalau saya jadi orang yang alim seperti yang saya inginkan selama ini, malah saya tersesat karena merasa bisa mengambil keputusan sendiri, merasa bisa menjawab, merasa bisa menyelesaikan. Tapi alhamdulillah dengan seperti ini, oh, saya sudah ikhtiar. Semua program yang dibuka saya ikuti, cuman gagal terus. Nah, nilainya selalu 5. Menghafal Al-Quran ya sudah tiap pagi dibaca, setiap hari, setiap siang dan setiap malam diulangi, hilang lagi. Ikhtiar kan sudah maksimal, usaha dan upaya yang kita berikan pun yang sudah yang terbaik. Tetapi karena hasilnya seperti itu, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terbaik untuk kita. Naam. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan berikutnya untuk menghilangkan resah, kesah dan gelisah kita. Seperti apakah Allah menuntun jalannya? Pertanyaan ini harus dimunculkan agar tema yang diangkat tidak mengambang. Jadi untuk menghilangkan atau mengurangi minimalnya resah, kesah dan gelisah kita dalam hidup sehari-hari, apa yang harus kita lakukan? Ternyata di dalam surat Al-Ma'arij itu sendiri, pada ayat-ayat yang setelahnya, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan. Memang manusia itu diciptakan dengan watak dan tabiatnya selalu berkeluh kesah. Itu tadi, halu', kalau sudah dapat sesuatu yang buruk, yang tidak baik, dia sedih. Tapi kalau sudah dapat yang baik-baik, dia manu', tahan diri, tidak mau berbagi. Allah ternyata telah memberikan pengecualian. Siapakah yang dikecualikan? Allah menyatakan illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Ternyata mereka yang bisa bebas dari keluh kesah dan gelisahnya adalah orang-orang yang selalu menegakkan salat. Salat sebagaimana yang diperintahkan Allah dan salat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan Allah tegaskan lagi dengan ayat yang selanjutnya, alladzina hum ala salatihim daimun. Mereka yang selalu menjaga salatnya. Ini cara pertama yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Cara pertama yang Allah sebutkan untuk mengusir keluh kesah dan gelisah, salat. Para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, sebagaimana diberitakan Nabi alaihi wassalatu wassalam sendiri, apabila mereka menghadapi masalah yang sangat besar sekali, yafza' ila salah, mereka segera mengambil air untuk bersuci dan mereka segera melaksanakan salat lillahi subhanahu. Justru semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena zat yang memberikan jalan keluar adalah Allah jalla wa'ala. Karena zat yang membantu dan menolong kita adalah Allah subhanahu. Maka dekatkan dirimu. Setelah dekat dengannya, apapun yang engkau minta Allah kabulkan. Apapun yang engkau harapkan Allah penuhi. Orang-orang yang selalu menjaga salat. Khalifah yang mulia, Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah orang yang paling mudah untuk menangis. Apalagi di dalam salat. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam jatuh sakit, maka Nabi memerintahkan agar yang menggantikan posisi beliau sebagai imam kaum muslimin adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi oleh sebagian istri-istri beliau, keinginan Nabi alaihi salatu wasallam itu, mereka meminta untuk dipertimbangkannya kembali. Apa alasan mereka? Fa inna Aba Bakrin raqiqul qalb. Karena Abu Bakar itu orangnya hatinya lembut. Sehingga dikit-dikit nangis, baca Al-Quran dikit-dikit nangis, apalagi dalam sholat. Padahal justru dengan menangis di dalam sholat itu bisa mengurangi sekian banyak ganjalan di hati dan dalam pikiran. Nah, kenapa? Ulama kita di dalam menulis kitab-kitab hadis, fikih, buku-buku yang terkait adab maupun akhlak, selalu menyebutkan al-buka lillah, menangis karena Allah. Kenapa kita ketika membaca biografi para ulama, demikian juga Nabi alaihi salatu wasallam, sahabat dan tabi'in serta tabi'ut tabi'in, kita selalu menemukan keterangan bahwa beliau selalu menangis, beliau senang menangis, beliau ini dan itu. Menangis bukan karena cengeng, bukan. Menangis karena rasa harap yang begitu tinggi kepada Allah Azza wa Jal. Menangis karena rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ternyata dengan menangis itu bisa mengurangi beban hati dan pikiran. Bisa mengurangi beban hati dan pikiran. Ternyata ilmu yang sudah diajarkan oleh Islam sejak dahulu ini dibenarkan juga oleh ahli-ahli psikologi zaman sekarang. Nah, kalau orang menangis ya jangan ditahan, biarkan dia menangis. Kita sendiri kalau sudah menangis kan plong rasanya. Sudah. Kecuali kalau jarang menangis beda, atau tidak sama sekali. Itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dengan salat justru ganjalan di hati itu bisa berkurang. Menangis sudah puas. Menangis. Sekian banyak dosa dan maksiat kita perbuat. Sekian banyak dosa dan maksiat kita perbuatnya. Itu kan mengganjal di dalam hati. Betul-betul menjadi ganjalan tuh, beban berat di hati dan pikiran kita. Karena sudah sekian banyak dosa dan kemaksiatan yang kita perbuat. Tetapi pada saatnya ketika kita mendengar satu ayat Allah Azza wa Jal, atau mendengar hadis Nabi alaihi salatu wasallam tentang akibat dari dosa dan maksiat yang kita perbuat, kita kemudian menangis sejadi-jadinya. Menangis sejadi-jadinya. Bukankah setelah menangis pikiran itu menjadi lebih rileks, hati pun menjadi lebih plong? Bukankah dengan menangis kita berprasangka baik bahwa menangis ini, ya Allah, tangisanku ini merupakan bukti jujur bahwa saya telah mengakui kesalahan yang saya perbuat selama ini. Khalifah yang mulia Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sering ketika memimpin salat, terutama salat subuh, beliau membaca Al-Quran, sering memilih surat Yusuf sebagai bacaan setelah surat Al-Fatihah. Kenapa beliau memilih surat Yusuf? Karena di sana ada ayatnya, ucapan Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sungguh aku mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sedih dan keluh kesahku. Nah, ini Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam yang kemudian difirmankan Allah di dalam Al-Quran dan selalu diulang dan sering diucapkan oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana? Di dalam salat. Di dalam salat. Mengapa para ulama, mereka yang selalu menjaga salat malam, qiyamul lail, salat witirnya, wajah mereka di siang hari justru segar, tidak pucat pasai. Kenapa wajah mereka selalu memancarkan cahaya? Padahal semalam sholat 2 jam, 3 jam. Kenapa? Jawabannya jelas dengan ayat ini. Karena justru dengan sholat itu akan meringankan dan menghapuskan ganjalan-ganjalan di dalam hati. Nah, pada umumnya orang kalau sudah bangun malam, tidurnya kurang kalau dalam bahasa kita, itu paginya lemes, wajahnya ngantuk, ini dan itu. Tapi tidak para ulama, masya Allah. Memang benar kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, illal musallin alladhinahum ala salatihim da'imun. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kata-kata apa yang beliau sabdakan kepada Bilal bin Rabah? Beliau alaihi salatu wassalam menyatakan, ya Bilal, arihna bisalah, wahai Bilal, buatlah kami senang, buat kami semua tenang, istirahatkanlah kami dengan sholat. Istirahatkanlah kami dengan sholat. Artinya waktu sudah masuk, segera kumandangkan azan. Segera kumandangkan azan. Nah, dengan sholat itu justru kita tenang. Dengan sholat itu justru menjadi lebih ringan. Tetapi prakteknya banyak di antara kita yang tanpa sadar menganggap sholat itu sebagai sebuah beban berat. aduh kok sudah azan. Jadi kalau sudah azan itu dikumandangkan seorang muadzin dari sebuah masjid, rasa-rasanya ada sebuah kegiatan yang berat sekali untuk dilakoni itu. Aduh, harus bangun dari ranjang, harus berhenti dari pekerjaan, harus berpisah dengan orang yang sedang diajak berbicara dan ngobrol. Nah, dia merasa mengganggu tidurnya azan tersebut. Dia merasa azan itu mengganggu pekerjaannya. Dia merasa dengan azan salat itu pembicaranya akan terpotong dengan orang lain. Bukankah dengan salat? Nah, ia sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dengan salat ia sedang melakukan sebuah kegiatan yang sangat dan maha mulia? Bukankah dengan salat semua anggota tubuhnya bisa beristirahat sebagaimana mestinya? Semua gerakan di dalam salat. Maka untuk menghilangkan keluh kesah dan resah kita, jadilah seorang hamba yang selalu menjaga salat. Semua tata caranya lakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Lakukan. Kalau misalkan muncul pertanyaan, kenapa saya selama ini sudah sholat tetapi resah, kesah, gelisah itu selalu saja muncul, seakan-akan tidak pernah hilang, maka jawabannya, barangkali sholat yang engkau kerjakan wahai saudaraku itu belum dilakukan setulus hati. Mungkin sholat yang engkau kerjakan wahai saudaraku belum engkau bangun di atas pondasi ikhlas. Mungkin saudaraku, engkau melaksanakan sholat belum sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu hal saja, cara engkau berpakaian. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengajarkan untuk kita saat melaksanakan sholat, pilih pakaian yang terbaik, yang bersih, yang wangi, yang rapi. Itu ajaran dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena dengan pakaian yang bersih, yang wangi, yang rapi, yang terbaik, itu akan membantu kita meraih kekhusyuan di dalam salat. Kita yang merasakan pun enak kan ya? Semua pasti bisa merasakan bedanya saat salat dengan baju kerja. Ya kan? Baunya, aduh. Jangankan orang lain, kita saja yang punya merasa terganggu. Kan gitu. Pakaian yang kita gunakan, saudara-saudaraku, pakaian yang kita gunakan, kalau misalkan sudah satu hari dipakai, kan rasanya sudah tidak nyaman ya. Satu hari, misalkan dari pagi sampai sore, malam tetap dipakai, itu rasanya sudah tidak nyaman. Nah, tetapi kalau pakaian itu baru kita pakai, masih bersih, lebih fresh, lebih nyaman. Itu ajaran dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ada, saya terkesan dengan kisah seorang tukang becak. Diamati oleh salah seorang teman saya, diamati terus itu subhanallah, datang ke masjid sebelum azan, tukang becak sebelum azan sudah datang ke masjid. Apa yang namanya becak itu kan di belakangnya ada kotak gitu ya, ada kotak, itu kotaknya dibuka, satu setel pakaian sholat. Dia ambil alat mandinya, dia mandi di masjid itu, handuk sampai kering, bajunya khusus untuk sholat. Tukang becak yang mungkin kita pandang hina, yang kita nilai orang apa sih tukang becak, ternyata lebih bisa, dalam hal ini ya, lebih bisa menghargai sholat, lebih bisa menghargai sholat. Sementara ada di antara kita yang ngajinya udah lama, sudah sekian tahun dengar ayat Al-Quran, hadis Nabi alaihi salatu wasalam, belum bisa menghargai sholat sebagaimana bapak tukang beca itu. Ya sholat ya pakai baju itu, tidur ya pakai baju itu, ini itu. Bukan berarti kemudian di sana ada pakaian khusus untuk sholat, bukan. Oh, apa ada ajarannya dalam Islam sholat itu ada pakaian khusus? Bukan. Tetapi perhatikanlah kebersihan, perhatikanlah kerapian, perhatikanlah aroma, wangi. Nah, wangi. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, nah, kalau memang sholat yang kita kerjakan belum bisa, menurut kita ya, belum bisa mengurangi ganjalan-ganjalan di hati, keluh kesah dan resah kita, berarti ada yang keliru dari sholat yang kita lakukan. Barangkali tadi ada kemungkinannya ada dua. Kemungkinan yang pertama, kita kurang tulus dan kurang ikhlas. Yang kedua, tata cara kita melaksanakan sholat belum sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian langkah kedua, dari sekian banyak langkah yang disebutkan Allah dalam ayat-ayat ini tentang cara terbebas, tentang cara terbebas dari kesah, resah dan gelisah kita. Allah nyatakan dalam firman-Nya, "Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum." Orang-orang yang punya keyakinan bahwa pada harta yang dia punya ada hak orang lain yang harus diberikan untuk orang yang meminta-minta dan orang yang tidak punya. Nah, untuk orang yang meminta-minta dan orang yang tidak punya. Nah, ini bersedekah. Orang yang senang bersedekah, orang yang senang berbagi, orang yang senang memberikan hadiah, hidupnya itu lebih long dibandingkan orang yang kikir, bakhil dan tidak mau berbagi. Nah, maka jangankan kita orang muslim yang mestinya harus yang menjadi terdepan di dalam melaksanakan dan mengamalkan amalan sedekah, berbagi dan memberikan hadiah ini, orang kafir saja, orang kafir banyak di antara mereka yang menggunakan harta yang dia punya itu untuk kegiatan amal, untuk anak yatim, untuk orang miskin, bantu sana, bantu sini. Ketika ditanya, kenapa Anda lakukan hal seperti ini? Karena saya bisa menemukan kepuasan saat membantu orang. Karena saya bisa merasakan kepuasan saat melihat orang lain senang. Ini orang kafir, banyak di antara mereka. Mestinya kita sebagai kaum muslimin lebih baik dan harus menjadi yang terdepan. Maka ini langkah pertama dan langkah kedua yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan dan mengurangi kesah, resah dan gelisah kita. Jagalah salat dan banyak-banyaklah berbagi, sering-seringlah memberi. Karena itu, nah, langkah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Nah, maka wallahu a'lam bishawab, barangkali hanya yang sedikit ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, pertemuan kita yang sebenarnya terbilang singkat tapi mudah-mudahan bermanfaat. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing dan memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita ada waktu rehat 5 menit. Barangkali ada pertanyaan setelah itu yang bisa dijawab, kita jawab. Misalkan tidak bisa dilimpahkan kepada mereka yang tentunya lebih banyak ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.